Dimanapun Sera tampil, pasti slogannya Sera Mania, cinta, damai, dan pasti Gawati. Merpati syuting dari mana? Dari Juwana Pati. Ya, oke. Salaman dulu, dan gak salah paham. Iya. Thank you. Mas Ivan, Juwana Pati, Merpati syuting. Dumateng Bapak Sunoto, matur sembahan sangat, yeah. Sebagai event organizer and entertainment, yeah, yang mempunyai Serdadu Community gebiar akhir tahun, ya. Yeah. Untuk yang berikut ini segera saya tampilkan salah seorang artis yang atraktif banget, yang style state-nya tentunya Anda pun juga memberikan satu ajungan jempol. Lovina Agesera Merpati. Coba tangannya diangkat semuanya ya. Kau tak pernah berubah atau berpikir tentang perasaanku selama ini. Selalu lagi dan berharap lagi dirimu tuh hadir kembali. Yuman, cukup bagiku lima kegelapan. Selalu bertahan, walau kau sakit tipu. kabare mas? Alhamdulillah api. Ada yang dari Blora, ada yang dari Ngawi, ada yang dari Karanganyar, ada yang dari Kedung Tuban, dan juga selamat datang juga buat Trashakers dari Karanganyar, selamat siang. Dan juga ada Merpati.